dalam kitab Al-Munakhalah, kita masih dalam pembahasan sunanus sholat, sunnah-sunnah yang terdapat di dalam sholat. Pada pembahasan yang terakhir kita sampai kepada hukum mengangkat tangan pada setiap takbirah. Lalu kita jelaskan bahwa yang rajih mengangkat tangan pada takbiratul ihram itu hukumnya wajib, karena tidak dinukilkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari salah seorang dari para sahabat, mereka pernah meninggalkan takbiratul apa pengangkatan tangan pada takbiratul ihram tersebut. Bahkan para ulama bersepakat tentang disyariatkannya, hanya terjadi khilaf apakah hukumnya sunnah atau wajib. Tapi yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa apa saja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dan tidak pernah beliau meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa hukum amalan tersebut adalah wajib. Adapun pengangkatan pada tiga tempat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, ini hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lamu bissawab. Tsumma tasbihu fir ruku'i was sujudi, kemudian bertasbih pada waktu ruku dan sujud. Pada waktu ruku dan sujud. Di sini beliau masukkan termasuk dari sunanus shalah. Sunnah-sunnah dalam salat. Fa fi sahihi Muslimin wa ghairihi an Hudzaifah. Terdapat di dalam sahih Muslim dan yang lainnya dari hadis Hudzaifah. Beliau berkata, Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fa kana yaqulu fi ruku'ihi, adalah beliau mengucapkan pada waktu ruku, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu yang beliau ucapkan pada waktu ruku. Wa fi sujudihi, dan pada waktu sujud beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Wa huwa haditsun tawil, dan ini haditsnya panjang. Wa hadha syahidu fihi, dan ini adalah syahidnya. Wa ammal amru biha falam yashihha. Adapun perintah. Ya, adapun perintah. Untuk bertasbih pada kedua tempat ini, sujud dan ruku, falam yasih, kata beliau, tidak sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang terjadi pula khilaf dalam permasalahan ini. Ya, berzikir di waktu ruku dan sujud itu hukumnya apa? Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Tapi sebagian dari kalangan para ulama seperti Ishaq bin Rahuya, ya, dan itu adalah madhab beliau, dan juga Imam Adz-Dzahiriyah Ibn Hazm, juga beliau berpendapat bahwa berzikir di waktu ruku dan di waktu sujud itu hukumnya adalah wajib dan bukan sunnah. Ya, mereka yang berpendapat sunnah karena mereka mengatakan itu kan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan asal dari perbuatan Rasul adalah sunnah. Ya. Asal dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Dan tidak sabit bahwa ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan secara zahir wajibnya, wallahu a'lam bissawab. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak mengucapkan pada waktu ruku dan sujudnya, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha setelah beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan ini di waktu ruku dan di waktu sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir li. Lalu kata beliau yata'awwalul Qur'an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak mengucapkan ini pada waktu ruku dan sujud, itu karena melaksanakan perintah Allah. Mana perintah Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih. Bismi rabbikal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini dua ayat ini. Sabbih bismi rabbikal azim. Sabbih di situ perintah. Sabbih isma rabbikal a'la, itu juga perintah. Nah, dan tidak ada tempat tasbih yang terdapat di dalam sholat kecuali pada saat ruku dan sujud, dan itu telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan ini pada asalnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah mengamalkannya. Dan itu yang sangat dianjurkan adalah di waktu rukuk dan di waktu sujud. Oleh karena itu wallahu a'lam bissawab, bahwa dalil yang menyatakan wajibnya berzikir di waktu rukuk dan di waktu sujud ini lebih akrab, lebih dekat. Wallahu a'lamu bissawab. Nah,